Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain wa 'ala man ittabahum ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Hanya dengan rahmat dan karunia lah kita pagi hari ini dapat berkumpul bersama-sama sebagaimana acara biasa dalam rangka senantiasa tidak jemu-jemunya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah setelah kita diciptakan oleh Allah, kemudian diberi tempat di atas buminya Allah. Di atas bumi Allah ini Allah sudah menyediakan aturan-aturan hidupnya atau sistem hidupnya, yaitu Islam, sehingga menjadilah kita ini sebagai seorang muslim, yaitu penganut aturan-aturan kehidupan atau sistem kehidupan yang datangnya dari sang pencipta manusia, yang punya bumi, yang punya langit, yang punya surga, yang punya neraka. Saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara sistem kehidupan atau aturan-aturan kehidupan di dunia ini banyak sekali, mulai dari Maroko hingga ke Maroko lagi, mulai dari Wladiwostok hingga ke Wladiwostok lagi. Ada yang bernama monarki yang berlaku di Inggris, ada yang bernama komunis yang berlaku di Rusia, ada yang bernama kapitalis yang berlaku di Amerika, ada yang bernama Pancasilais yang berlaku di Indonesia, dan ada juga yang bernama Islam. Nah, dari banyaknya aturan-aturan kehidupan ini, sebenarnya cuma bisa dibagi dalam dua garis besar, yaitu aturan-aturan kehidupan wahyu dan aturan-aturan kehidupan non-wahyu, aturan-aturan kehidupan Islam dan aturan-aturan kehidupan yang bukan Islam. Aturan-aturan kehidupan yang datangnya dari Allah atau yang menciptakan manusia, dan aturan-aturan kehidupan yang dibikin oleh manusia ini sendiri. Kalau aturan-aturan kehidupan wahyu atau yang datangnya dari Allah ini cuma satu, yaitu Islam. Sedangkan aturan-aturan yang diciptakan oleh manusia ini banyak sekali. Nah, seperti itu tadi, monarki, komunis, kapitalis, pancasilais, nasionalis, dan lain sebagainya. Sesuai dengan ajaran Islam, aturan kehidupan atau sistem kehidupan yang diterima oleh Allah itu cuma Islam. Ini sebagaimana penegasan Allah sendiri dalam firman-Nya dalam surat 3 ayat 19 dan 85. Inna dina indallahil Islam ila akhir ayat. Sesungguhnya din atau aturan-aturan kehidupan atau sistem kehidupan yang diterima oleh Allah itu cuma Islam. Di dalam ayat yang ke-85-nya Allah tegas juga menyatakan, "Wa may yattaqi ghairal Islam yadina fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khosirin." Barang siapa yang mencari aturan-aturan kehidupan selain daripada aturan kehidupan yang datangnya dari Allah yang menciptakan bumi dan langit, yang punya surga dan punya neraka ini, tidak bakalan diterima, kata Allah. Dan nanti di akhirat akan merugi, alias akan menjadi kayu bakar api neraka. Maka saudara-saudara sekalian, setiap aturan-aturan kehidupan itu, itu mesti mempunyai sistem. Sistem aturan atau konstitusinya, ada sistem kepemimpinannya atau institusinya, ya. Dan juga ada aplikasinya atau substansinya. Maka kalau kita berbicara masalah aturan kehidupan, kita sebagai seorang muslim, kita harus jelas membedakan. Karena sebagaimana ayat yang sudah saya bacakan tadi, aturan yang diterima, sistem kehidupan yang diterima oleh Allah itu cuma Islam. Nah, sekarang Islam punya aturan kehidupan. Non-Islam punya aturan kehidupan. Di mana non-Islam ini, ya, seperti komunis, apa itu Pancasilais, kapitalis, monarki, ya, atau dengan istilah-istilah yang sudah sangat umum, yaitu sistem sekuler. Ya. Di mana sistem sekuler ini punya aturan, Islam juga punya aturan. Sistem sekuler ini punya kepemimpinan, Islam juga punya kepemimpinan. Sistem sekuler ini punya metode perjuangan, Islam juga punya metode perjuangan. Nah, kenapa umat Islam pada hari ini kok kabur? Mana aturan yang harus ditegakkan, yang wajib ditegakkan, dan mana yang haram untuk ditegakkan? Begitu pula masalah kepemimpinan. Mengapa umat Islam ini sudah kabur? Mana kepemimpinan yang harus ditaati? Mana kepemimpinan yang haram untuk ditaati? Nah, begitu pula tentang metode perjuangan. Mana metode perjuangan Rasulullah atau manhaj an-nubuwah yang harus ditapaktilasi, dan mana manhaj perjuangan Aristoteles, Pirubius, Herodotus, orang-orang Yunani yang melahirkan metode perjuangan demokrasi, ya, yang harus dijauhi oleh umat Islam. Pada hari ini umat Islam ini sudah sangat kabur. Apa sebabnya? Ini tidak lain karena keberhasilan Ghazul Fikri. Penghancuran-penghancuran terhadap akidah umat Islam melalui sistem pendidikan yang tersusun rapi. Sehingga kadang-kadang umat Islam pada hari ini, seharusnya umat Islam ini menegakkan aturan-aturan wahyu, mereka sampai siap mengorbankan nyawanya untuk memperjuangkan tegaknya aturan-aturan non-wahyu. Karena sudah hancur akidahnya. Nah, begitu pula umat Islam yang seharusnya taatnya itu kepada ulil amri minkum, karena hancurnya akidah umat Islam, sekarang di mana-mana umat Islam itu siap untuk membela mati-matian ulil amri minhum. Ya. Ingat tadi belahan itu, ya. Jadi belahan itu Islam, non-Islam. Di mana sistem sekuler ini bukan Islam. Sistem sekuler, sistem komunis, sistem monarki, ya, ini bukan Islam. Jadi seperti aturan-aturan komunis, aturan-aturan sekuler, kepemimpinan komunis, kepemimpinan sekuler, ya, termasuk seperti umpamanya raja, perdana menteri, presiden, ya, ini bukan sistem Islam. Ini adalah sistem non-Islam, sistem non-wahyu. Ya. Umat Islam seharusnya, kalau memang mau konsisten terhadap dinnya, haram hukumnya menegakkan aturan-aturan yang bukan Islam. Ayatnya tadi sudah jelas. Ya. Umat Islam seharusnya haram untuk ikut cawe-cawe dan berpartisipasi di dalam sistem kepemimpinan bukan Islam atau sistem sekuler. Begitu pula umat Islam haram hukumnya untuk bercawe-cawe atau berpartisipasi di dalam metode perjuangan sekuler. Nah, di mana metode perjuangan sekuler ini seperti demokrasi, ya, dengan tahapan-tahapan memulai membentuk partai, kemudian menjadi caleg, kemudian masuk ke parlemen. Ini sebenarnya bukan metode perjuangan Islam. Ini yang membuat ini adalah orang-orang Yunani, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, Herodotus, Polybius, ya, Aristoteles, yang kemudian diagung-agungkan oleh orang-orang Barat dan diikuti oleh bangsa-bangsa di dunia ini, termasuk Indonesia ini yang mayoritas Islam. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat fenomena apa yang terjadi pada saat-saat ini, ya, karena sudah hancurnya akidah umat Islam, ya, termasuk di bumi Allah yang kita pijak pada hari ini, Indonesia, ya, di mana sekarang ini umat Islam ini, ya, kalau kita menukik kepada apa itu, apa yang sedang semarak sekarang, yaitu pemilihan gubernur di Jakarta, di mana umat Islam ada sebagian yang membela mati-matian Ahok, dan juga ada sebagian yang menolak mati-matian Ahok. Kenapa ini? Karena mungkin kurang pahamnya terhadap nilai-nilai Islam itu sendiri. Ya. Saudara-saudara sekalian yang perlu dipahami, ya, sistem kepemimpinan wahyu atau sistem kepemimpinan Islam ini, yaitu kalau pada zamannya Rasulullah sistem kenabian dengan Nabi sebagai pemimpinnya, setelah wafatnya Nabi, fakta sejarah menyatakan, hadis-hadis Rasulullah juga begitu, setelah wafatnya Nabi adalah sistem kekhalifahan sebagai sistem kepemimpinannya umat Islam. Seharusnya ini umat Islam ini berada di dalam barisan ini sampai dengan hari kiamat, seharusnya ini. Tidak boleh di luar barisan ini. Nah, kalau di dalam barisan ini, ya, orang Cina kafir nggak boleh, ya, kemudian perempuan nggak boleh. Tuh. Yang berstatus di sini ini adalah orang-orang yang beriman, laki-laki. Tuh. Ini seharusnya orang Islam itu berada di sini semua. Dan haram hukumnya berada di sebelah kiri ini tadi. Ya. Sistem sekuler ini seharusnya bukan orang-orang Islam. Ya. Yang mensponsori itu bukan orang-orang Islam. Kata Allah di dalam surat 4 ayat 76. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Sekarang yang dikatakan fisabilillah ini yang bagaimana? Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yang dikatakan fisabilillah ini yang bagaimana? Apakah orang yang berjuang karena keberaniannya? Apakah orang yang berjuang karena ingin mendapatkan tanda jasa? Apakah orang yang berjuang karena membela bangsa? Mana yang dikatakan fisabilillah? Yang dikatakan fisabilillah ini kata Rasulullah, man qatala litakuna kalimatullah yal mulia fahuwa fisabilillah. Orang yang betul-betul memperjuangkan tegaknya la ilaha illallah, tegaknya Al-Qur'an, itu fisabilillah. Jadi orang yang memperjuangkan, biarpun orang Islam memperjuangkan komunis, kapitalis, pancasilais, itu nilainya bukan fisabilillah. Tuh, ini yang perlu dipahami terlebih dahulu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dengan tegas menyatakan, laisa minna man da'a ila asyobia, bukan dari golonganku orang yang mendakwahkan aturan-aturan bangsa itu. Walaisa minna man mata ala sobia, dan bukan dari golonganku orang yang mati dalam membela aturan-aturan bangsa. Orang yang memperjuangkan aturan-aturan bangsa. Walaisa minna man mata ala sobia, dan bukan dari golonganku orang yang mati di dalam membela aturan-aturan bangsa itu. Ya. Maka saudara-saudara sekalian, di dalam sistem sekuler ini dengan predikat kepemimpinannya, ya, sebagaimana yang sudah saya jelaskan, ini bukan sistem Islam. Ya. Aturannya itu bukan Islam, entah itu aturan komunis, entah itu aturan kapitalis, entah itu aturan Pancasila, ini bukan Islam. Ya. Kepemimpinannya di sini, iya, Cina kafir juga boleh, ya kan? Perempuan juga boleh, ya kan? Dan seharusnya orang Islam yang tidak boleh di sini, tuh. Orang Islam ini sebenarnya nggak boleh cawe-cawe di sini. Ya. Orang Islam ini seharusnya, ya, berada di fisabilillah ini. Aturannya Al-Quran, pemimpinnya ulil amri minkum, dan kemudian metode perjuangannya manhaj an-nubuwah. Ya. Saudara-saudara sekalian, ayat surat 5 ayat 51, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasoro, ya, aulia. Itu yang di sini, ya, yang di sebelah kanan ini, ya. Jadi kalau orang Cina mau menjadi khalifah kafir, ya, itu nggak boleh. Perempuan mau menjadi khalifah atau ulil amri nggak boleh, ya. Tetapi kalau di sini, mengapa umat Islam ikut mempersoalkan? Ya. Kalau di sini Cina kafir juga boleh, perempuan juga boleh. Ya mungkin kalau ada aturannya bencong juga boleh. Tuh. Orang Islam seharusnya tidak boleh ikut-ikut campur tangan di sini. Ya. Seharusnya umat Islam itu berada di sini semuanya. Kalau pada zamannya Rasulullah dalam sistem kenabian, setelah wafatnya Rasulullah umat Islam itu semuanya harus di dalam sistem kekhalifahan. Tidak boleh di dalam sistem kafir. Ya. Maka pada zamannya Nabi itu umat Islam yang membela Presiden Abu Jahal mati di Perang Badar masuk neraka. Faulaika ma'wahum jahannam wa sya'at masira. Itu di dalam surat 4 ayat 97. Nah, inilah saudara-saudara sekalian yang perlu dipahami, ya. Surat 5 ayat 51 itu kalau tidak salah, ya, asbabun nuzulnya itu berkenaan dengan Abdullah bin Ubay, ya. Dan seorang sahabat Rasulullah juga saya agak lupa namanya, Samit. Siapa itu, Pak? Bukan Abdullah bin bin Samit. Ada yang terakhirnya itu Samit. Nah, Abdullah bin Ubay ini dan tokoh ya Ubaidah bin Samit. Ubaidah bin Samit, ya. Ubaidah bin Samit. Jadi ini mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi, ya, bahwa dia akan saling bela membela nantinya. Nah, di mana Abdullah bin Ubay ini sudah jelas ini adalah tokoh yang sudah tidak asing lagi. Sedangkan Ubaidillah, ya, Ubaidah bin Samit ini adalah tokoh Islam sebenarnya. Dia mengadakan perjanjian dua orang ini dengan orang-orang Yahudi, ya, terutama dengan Yahudi Bani Kunaiko, tuh. Bani Kunaiko. Kalau di dalam tafsir itu saya baca Kunaiko, ya. Anunya kunya-kunya itu di ku itu, ya, kiu itu. Jadi setelah terjadi peperangan, ya, Abdullah bin Ubay itu tidak mengadakan sikap, terus kemudian si sahabat Rasulullah ini mendatangi Rasulullah, dia bertobat untuk akhirnya kembali tidak akan membela itu lagi, gitu. Akhirnya diturunin oleh Allah ayat ini, surat 5 ayat 51 ini. Jadi maksudnya di sini ini adalah di dalam sistem Islam, tuh, bukan di dalam sistem yang bukan Islam, bukan di dalam sistem sekuler. Kalau di dalam sistem sekuler itu ya siapa saja ya terserah. Yang seharusnya orang Islam ini tidak boleh bercawe-cawe di dalam sistem ini. Semuanya orang Islam ini seharusnya berada di dalam barisan kekhalifahan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Ada orang berpikir begini kadang-kadang. Ya, kalau kita tidak kuasai, Pak, seperti pemimpin-pemimpin sekuler ini dan parlemen tidak dikuasai, kan dikuasai oleh orang-orang kafir, Pak. Kan dikuasai oleh pemimpin-pemimpin kafir. Iya, seharusnya sadar umat Islam, karena itu memang sistemnya kafir, aturan-aturannya kafir, dan kepemimpinan kafir yang bukan Islam maksudnya, ya, yang menolak Islam kalau dalam Islam itu disebut kafir, tuh. Maka seharusnya mereka-mereka itu yang bergerak. Kalau di Indonesia ini mayoritas Islam. Kalau sistem itu yang bergerak, non-Islamnya itu sedikit sekali, umat Islam yang di sini ini banyak, tuh. Nah, inilah kadang-kadang yang tidak terpikirkan, ya. Apalagi kalau kita kembali kepada manhaj Rasulullah. Pada waktu Rasulullah berjuang ini ada dua sistem, ya. Sistem pemerintahan musyrikin Quraisy dan sistem Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah. Sistem pemerintahan musyrikin Quraisy kalau di dalam Al-Qur'an istilahnya sistem tauhid di bawah kepemimpinan Abu Jahal. Pernahkah sahabat Rasulullah itu ikut nimbrung-nimbrung untuk menjadi kalau sekarang gubernurnya Abu Jahal, ya? Dan juga pernahkah sahabat Rasulullah masuk ke parlemennya Abu Jahal? Jangan dikira pada waktu itu tidak ada parlemen, namanya Darun Natwah. Bahkan struktur suprastruktur politik, ya, sudah didominasi, ada juga yang mendominasi, yaitu golongan Quraisy atau Golkur, ya. Golongan Quraisy itu golongan suprastruktural politik itu. Yang menjadi suatu pertanyaan sekarang, pernahkah Rasulullah itu mengutus sahabatnya untuk masuk ke parlemennya Abu Jahal? Pernahkah Rasulullah mengutus sahabatnya untuk menjadi Pak Gubernur? Untuk menjadi istilahnya kalau sekarang sistem-sistem kepemimpinan di bawahnya, ya. Maka di dalam Al-Qur'an itu walladzina tabahum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Barang siapa yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Nah inilah saudara-saudara sekalian yang perlu menjadi renungan bagi umat Islam pada hari ini. Kenapa? Karena keberhasilan Ghusul Fikri, penghancuran-penghancuran terhadap akidah umat Islam ini, sekarang ini umat Islam sudah tidak paham mana aturan yang perlu, yang wajib ditegakkan, dan mana aturan yang haram untuk ditegakkan. Mana pemimpin yang wajib ditaati, dan mana pemimpin yang haram ditaati. Mana metode perjuangan yang wajib dijalani, dan mana metode perjuangan yang haram untuk dijalani. Ini umat Islam pada hari ini sudah sangat kabur akibat keberhasilan Ghusul Fikri. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan ini berguna bagi untuk diri saya dan juga bagi umat Islam seluruhnya. Dalam rangka kita hidup di dunia cuma satu kali lewat ini, sama-sama berlari kencang hanya ingin mencari ridho Allah. Ridhonya manusia, ridhonya Allah kepada manusia ini, kalau manusia ini hidupnya beraturan Islam, berkepemimpinan Islam, dan mengikuti metode perjuangan Islam. Tidak cawe-cawe di dalam aturan yang bukan Islam, di dalam kepemimpinan yang bukan Islam, dan di dalam metode perjuangan yang bukan Islam. Berkata kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Bil taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.